Katanya apabila imam ya, tak kala membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Ya, ini perintah. Katakanlah amin. Ya. Ini menunjukkan wajibnya bagi mereka. Adapun imam tidak, tidak wajib. Ya. Innal imama idza yaqulu amin faqulu amin. Dan imam apabila berkata amin, ya, apabila dia berkata amin, maka ini menunjukkan dari pekerjaan dia, tidak mewajibkan, harus dia membaca. Apabila imam berkata amin, ya, maka kalian, kewajiban kalian apa kata Nabi? Faqulu, hendaknya kalian mengucapkan, wajib bagi kalian untuk mengucapkan amin juga. Dipahami sampai di sini? Nah, jadi ta'min ini hukumnya terhadap imam adalah apa? Sunnah. Dan terhadap makmum adalah wajib. Adalah wajib apabila dia mendengarkan imamnya amin. Dipahami sampai sini? Nah, kemudian setelah itu masalah berikutnya. Pengucapan amin ini kapan? Ya. Kan dikatakan di dalam hadis itu, ya. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang pengucapan aminnya mencocoki apa mencocoki pengucapan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah apa terdahulu. Iya. Ini perlu kita ketahui kapan diucapkan amin ini. Iya. Maka di sini ya perlu kita ketahui kaidah para ulama bahwasanya segala perkara salat tidak boleh mendahului iman. Tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam pada seluruh perkara salat. Ya, kecuali di dalam masalah pengucapan amin. Ya, tak kala imam mengucapkan amin, maka dia juga bersama dengan imamnya mengucapkan kata amin. Akan tetapi tentunya di sini para ulama memberikan tuntunan supaya dia tidak dianggap apa menjalankan sunnah tidak mendahului imam dan tetap dianggap mencocoki aminnya para malaikat. Yaitu apa? Tak kala imamnya sudah mengucapkan kata A, maka makmumnya sudah serempak ikut di belakangnya amin. Jadi bersamaan. Gitu kan? Ya, dipahami sampai sini. Bukannya imamnya dahulu bilang amin, enggak. Imamnya bilang A, semuanya ikut semua. Amin, langsung diikuti disusun. Kan gitu? Nah, maka ini perlu kita perhatikan, ya. Karena kebanyakan dari makmum ya kadang dia yang duluan imam, apa dia yang duluan amin. Ya, setelah itu imamnya baru selesai. Ya. Baru selesai. Nah, ini adalah salah satu kesalahan ya di dalam masalah salat dan perlu kita jaga bersama. Kemudian pengucapan kata amin ini. Ini dikatakan yang pertama amin itu ada dua qiraah. Bisa dibaca amin ya, bisa dibaca amin dan bisa dibaca amin. Dipahami? Amin ya. Kalau dipanjangkan alif yang seperti ini di dalam kaidah bahasa Arab itu paling panjang 4 harokat. Paling panjang 4 harokat. Ini dalam qiraah warsh, qiraah nafi', 4 harokat. Dan dia bersendirian dari qiraat sab'ah yang membaca dengan 4 harokat. Ya. Ya seperti akhirah. Akhirah kan 2 harokat kan? Akhirah. Ya. Tapi dia membaca 4. Ya, dia membaca la khirah. La khirah gitu qiraahnya. Nah, membaca 4. Jadi ini yang paling panjang adalah 4. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya. Dikatakan bahwasanya mengatakan amin dikeraskan dan dipanjangkan. Dia memanjangkan suaranya dengannya. Nah, tentunya di sini kata mut di sini bukan artinya memanjang seperti yang kita pahami, yaitu mut ya di dalam kaidah-kaidah yang mempunyai ukuran kaidah dalam pengertian orang-orang Arab ya, dalam pembacaan Al-Quran. Dan di dalam membaca Al-Quran itu yaitu kadang bisa 4 harokat dan kadang 2 harokat kalau menurut qiraah jumhur. Jadi membaca amin gitu. Minnya itu bisa panjang.

perlu kita jelaskan di sini tentang hukum membaca surah setelah Al-Fatihah. Karena tadi belum kita jelaskan hukumnya. Baca surah setelah Al-Fatihah yang kuat dari pendapat para ulama adalah wajib. Hadith al-Masih salatuhu yang telah kita sebutkan, thumma qra' ma tayassara laka min al-Qur'an, kemudian bacalah apa-apa yang dimudahkan bagi kamu apa dari Al-Qur'an setelahnya. Ini adalah pendapat jemaah dari Ahlul Ilm yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu kita beralih, setelah dia membaca surah, maka di sebagian riwayat dikatakan dia diam sejenak, sakata sakatan, diam sejenak. Diam, jadi setelah membaca surah, misalnya membaca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak langsung rukuk, tetapi diam sejenak, kemudian setelah itu baru rukuk. Nah, maka tak kala dia akan rukuk, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di sini disunnahkan untuk mengangkat tangan. Disunnahkan untuk mengangkat tangannya dengan ketentuan atau tata cara yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Mengangkat tangannya sampai kemana batasannya, kemudian apakah bersamaan dengan takbiratul setelah, takbir. Ya, ini ketentuannya sama tadi, ketiga takbiratul ihram. Jadi boleh mengangkat tangan sambil takbir, dan boleh takbir dulu baru angkat tangan, dan boleh angkat tangan dulu kemudian rukuk. Ya, demikian. Nah, maka hal ini adalah perkara yang dibolehkan. Ya, setelah dia rukuk, maka dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis al-Masih salatuhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Ya, meletakkan tangan di atas kedua lututnya. Karena itulah meletakkan tangan di atas kedua lutut ini adalah perkara yang diwajibkan. Jadi tak kala meletakkan tangannya di atas lututnya, maka ini tentunya mempunyai beberapa kaifiah juga. Bagaimana cara meletakkannya? Ya. Apakah diletakkan sedemikian saja atau bagaimana? Nah, di sini ada nak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari beberapa orang sahabat, mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yufarrij baina asabi'ihi, yaitu merenggangkan antara jari-jari beliau. Ya. Nah, setelah kita mengetahui posisi tangan, yaitu di atas lutut dan dalam keadaan apa? Renggang, ya, terbuka, maka setelah itu posisi lengan, apakah dia lurus atau membengkok. Ini dijelaskan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjauhkan lengannya atau membuat agak cengkung lengan beliau ya, samping. Nah, itu bentuk lengan beliau. Jadi tidak tegas seperti ini. Kalau saya contohkan ya, jadi ini tangan tidak lurus seperti ini, tapi dia dibengkokkan sedikit dulu. Dan jari jemari di atas lutut kemudian direnggangkan. Nah, kemudian setelah itu, pada saat dia rukuk, dia rukuk sehingga punggungnya itu lurus, sehingga punggungnya itu lurus. Sampai-sampai digambarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau rukuk, bila ditumpahkan air ke atas punggung beliau, air itu tetap ya turun, tetap lurusnya pokoknya beliau. Nah, dan di dalam hadits al-Musyi' salatuhu, sebagaimana yang kita sebutkan, dikatakan di situ, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai kamu itu tenang rukuk. Dalam keadaan rukuk. Di sini itu tenang di sini, tuma'inna adalah juga merupakan rukun. Ya. Tidak boleh seorang turun kemudian belum tenang langsung naik lagi. Dia harus tenang dulu sejenak. Sudah tenang, walaupun sesaat, ya, dia tenang. Setelah itu naik itu sudah dianggap cukup. Tapi kalau baru seperti itu belum tenang kemudian langsung naik, maka ini dia telah meninggalkan satu rukun, yaitu apa? Tuma'nina. Dan tuma'nina di sini adalah merupakan rukun dengan nas hadis. Al-musyi' salatuhu itu dikatakan hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk. Nah, setelah dia rukuk, jadi pada saat dia rukuk ya. Pada saat dia rukuk dia membaca azkar yang disebutkan oleh atau yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada beberapa doa, tidak perlu kita ulas semuanya. Ya, bisa dilihat sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Cuman sini kita sebutkan tiga, ya. Yang pertama bisa dia membaca subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim. Dan sebagian riwayat menyebutkan tiga kali. Tapi tambahan tiga kali adalah tambahan yang lemah. Ya, adalah tambahan yang lemah. Jadi disebutkan berapa saja yang dia inginkan. Ya, tetapi afdalnya adalah ganjil. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, beliau berkata, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan menyenangi perkara-perkara yang ganjil. Nah, maka hendaknya lah dia ganjilkan bilangan. Ya, apakah 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ini yang pertama, dia bisa membaca subhana rabbiyal azim atau membaca subuhun quddus rabbul malaika war ruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ini juga bisa dia baca. Ya. Dan ini dengan dalil hadith riwayat Muslim. Ya, hadith riwayat Muslim. Dan juga boleh membaca subhanakallahumma. Dalam satu riwayat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Boleh juga membaca doa ini di dalam rukuk. Nah, dan doa yang terakhir ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ini bisa dibaca di rukuk dan bisa dibaca di sujud. bisa dibaca, rukuk dan bisa dibaca di sujud. Kemudian sisi yang terakhir di sini tentang hukum membaca dihin, membaca dikir ini. Apa hukum membaca dikir? Apakah boleh saya meninggalkan membaca dikir karena imamnya terlalu cepat, akhirnya saya tinggalkan saja dah, tidak usah baca. Rukuklah karena sedikit langsung naik lagi, tidak usah baca. Nah, di sini tentunya harus kita mengetahui apa hukumnya membaca dikir ini. Yang kuat dari pendapat para ulama, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib dengan dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Beliau menyatakan, "Fa'amma ruku'u fa'adzimu fihi Rabb." Adapun ruku, pada posisi ruku, maka hendaknya lah engkau mengagungkan. Ini kata perintah, hendaknya lah engkau mengagungkan Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menyebut zikir dan lain-lain. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ya, azkar, zikir-zikir, bacaan-bacaan di ruku itu adalah merupakan kewajiban yang wajib untuk dibaca. Dipahami? Nah, kemudian perlu kita ketahui juga setelah